katakan kasih, ucapkan cintakah padaku, sayangkah padaku, kau biarkan ku sendiri. Bosan, ku bosan, lelah, ku lelah, perlu kepastian jawaban darimu, cinta ataukah menyiksa. Oh Badri, demi pengobat hatiku. Di dalam kamarku penuh gambarmu, memandang tapi membisu, membuat aku tiada menentu. Hidup segan, mati tak mau. Badriya, Badriya, Badriya, Badriya, Badriya, oh Badriya. Bosan, bosan.